Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira. Ba'd dzalik kita lanjutkan murojaahnya. Silakan terakhir sampai di wa nunu masunni wal mulhaqi bih ya'si zaka sa'maluhu fantabiha. Ya, selanjutnya. Ya. Allahu Akbar. Alisun maktub pada cat. Majuru maktub pada majuru majuru betulah. Allah terjadi kesalahan orang orang akhir. Pat harful tasdik. Jumia seirmadu nubayir sewa maknayon ala al fathi wal fat wal rahim wal fahirhi wal alif tasnya. Amirun al jumlah. Pancuman nama halal Arab selalu masuk. Di sini alif dan alif plak ya. Wa ma alifin wa jumia. Jadi satu. Wa ma bitawa alifin. Jumia kembali ke mana? Sama apa? Sama mana kali? Ma. Kepada ma. Mufrad. Ya. Wa ma bitawa alifin wa jumia jumlah fi'liyah selalu masuk la mahalaha la mahalalah minan Arab wal a'id. الضمير في جميعا يكسر في الجر وفي النصب مع يكسر في المضارع مغير صيغة وارفعون مع ضرفه ضم تجره من الناصب والجاز مع ضرفه الضم الظاهر على آخره والبنائي فائده ضمير مستتر جواز تقدره هو يعود إلى ما في الجر الجمله يا خبر في الجر في جار الجر مجرور الجر اسم مجرور اخر والجر مجرور متعلق بالاكسر احسنت وفي النصب مع الواو عاطفه في حرف الجر النصب مجرور ومجرور المسمى بالعرفري والجار والمجرور متعلق في كل سنة أيضا معنى ظرف من أي ظرف؟ ظرف متعلق بمحذوف الحال ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من؟ حال yeah. Coba dijelaskan. Wa ma bi tawa alifin wa jumi'a yusharu fil jari wa fil nasbi ma'a. Kan yang dicabakkan dengan ta dan alif buka dikasrahkan ketika jar dan nasab bersamaan. Ya, ada. Silakan dijelaskan. Al-muradu ta'a alif kana maka kana mazidatain. Ya. Apakah perlu untuk menambahkan di sini bi tawa alifin mazidatain atau tidak perlu? Hah? Tidak perlu, kenapa? Karena jar-jar mutalik dengan jumia. Ya, jar-jar mutalik di jumia. Apa yang dijamakan dengan alif dan ta? Otomatis. Ya, alif dan ta-nya apa? Tambahan ya, dijamakan dengan alif dan ta. Otomatis yang dimaukan adalah alif dan ta tambahan. Kemudian, yang lain? Al-Masyid dan ta'alif dan jumia. Makana ta'al al-alif sebaban lud-dalalati al-jumia. Ya, San. Masih? Ah, ya. Masuk dalam kasrah, ma'imkan bil fathah, bicara bicara yang ini sanana aslihi, kama bi sanad wa zakar salim, ka hamlihi hamlu jari ala nasbi. Ya, San. Kemudian apa saja yang bisa dijamakkan dengan alif dan ta secara kias? Ada berapa isim? Ya, sebutkan yang pertama. Karena maktaran dan tuta. semua yang bergandengan dengan ta bisa dijamakkan dengan jamak ini, jamak muannats salim. Boleh kita namai dengan muannats salim atau majmu bi alif wa ta. Ya. Terus yang kedua, Fatimah, ya Fatimat, Talha, Talhat, Zafra, Zafrat, semua yang akhirnya ta marbutah bisa dikiaskan. Yang ini dijamakkan dengan muannats salim. Yang kedua, akan alaman lan muannats. Maka na'anaman wa'il mu'annas. Ya. Maka na'anaman min mu'annas. Contohnya apa? Zainabat. Ya, Zainab, Zainabat, Da'dun, Da'dat, dan seterusnya. Hindun, Hindat. Yang ketiga? Maka na'akhiru alif ta'nis mamdudah. Contohnya? Sohrawat. Ya. Apa? Sohrawat apa sohrawat? Sohrawat. Jadi yang dirubah. Ya. Hubla jadi? Hublawat atau hublayat, boleh dua, hublayat, hublawat. Yang keempat, musafir malayakil. Ya, musafir malayakil. Contohnya durehim, kutaib jadi kutaibat. Yang kelima, sifat sifat limalayakil. Ya, contohnya apa? Ma'dudat. Pada ayat ayyamam ma'dudat. Jibal rasiyat. Ya. Nah, itu lima isim yang bisa dijamakkan dengan jamak ini alif dan ta, bisa dikiaskan. Yang pertama yang bergandengan dengan apa? Ta. Ya, ta marbutah itu. Ta ta'nis ataupun ta marbutah. Hak ta'nis ya. Kemudian yang kedua, apa yang akhirnya alif ta'nis mamdudah. Yang ketiga, apa saja yang dia alam, nama wanita. Yang keempat, tashir dari isim yang tidak berakal. Yang kelima, sifat dari yang tidak berakal. Masih ada? Ya, apa lagi? Suaranya agak buyar ya. Kurang konsen suaranya. Iya. Gimana? Jawazal kufiyun. Anas ya. Fima hudifat lamu. Misalhu. Contohnya apa? Lugat. Apa? Lugat. Aslinya apa? Lugat. Ya, dari lugat. Ya, boleh orang-orang Kufah membolehkan untuk dinasobkan dengan apa? Dijarkan dengan apa? Dinasobkan ya, dinasobkan dengan fathah pada apa yang lamul kalimahnya dibuang. Masih? Hunaka khilaf fi nasbi. Muannats salim bi dengan apa yang ada khilaf? Di mana? Al-awwal ma'dhum. Ada ura annahu maqdiyun al-kasr mutlaqan. Iya. Terkait dengan i'rabnya muannats salim ada khilaf. Yang pertama mabni di atas al-kasr mutlaqan. Yang sah secara mutlak. Terus ini pendapat ini bagaimana ini? Ya, dia mabni ketika nasab ya. Ketika nasab mabni katanya. Mabni di atas kasrah. Ya. Bagaimana pendapat ini? Mustaqim atau ghair mustaqim? Ghair mustaqim. Ya, ghair mustaqim fasid. Kenapa? La mujiba libina'i, tidak ada yang menuntut mabninya dia, ya kan? Enggak ada kan? Enggak ada. Serupaan dengan huruf enggak ada. Terus ya, dinasabkan dengan fathah secara mutlak. Kemudian ketika yunsabu bil fathah idza kana mu'tallan wa bil kasrah idza kana sahihan. Ya, san. Masih Al-akhir sahih sahih anahu yunsabu bil kasrah. Niaba? Ya, niaba anil fathah. Aitu, san warahmatullahi wabarakatuh. Aitu wa ma bita wa alifin qajumi'a yuksar fil jarri wa fil nasbi ma. Apa saja yang dijamakkan dengan alif dan ta umum. Ya, di kasrah ketika jar dan nasab. Ya, bersama-sama. Ini yani ketika jar dan nasab sama-sama di kasrah. Ya. Dengan lughah-lughah tadi yang ada padanya. Tapi ini yang masyhur dan yang sahih. Masih ada? Masih dipegang, masih ada ya? Terus. Antum cuma satu, tinggal semua di murojaah. Apa? Apa yang belum disebutkan? Yang lain boleh nanya, yang kurang jelas. Ya. Subhanakana mufradu mu'tallam falahu halatan. Ya. Kalau mufradnya mu'tal, maka dia ada dua keadaan. Yang pertama, antaraddal lam. Ya, dikembalikan lamnya. Contohnya? Sanawun bi sanawat. Ya. Sanawun, sanawat, sanatun kan? Sanatun. Dia dijamakkan, dia mu'tal kan? Apa? Aslinya kan wawu sanawun, huruf illah. Ya, ketika jamaknya dikembalikan lamul kalimah yang di sanawat. Masih ada? Masani la taraddud lam. Ya, tidak dikembalikan lamnya. Contohnya? Lughat. Ya, lughat. Lughawuni lughat. Tidak dikembalikan. Ya. Lamul kalimahnya. Ya, ini sama kita hanya nukil saja dari sana. Ya. Masih? Ya, Hasan. Ya, siapa yang belum? Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan atau menanyakan, silakan. Ya. Ham ya mama bita wa alifin qad jumi'a iksaru fil jarri wa fil nasbi ma. Sama juga ya bintun banat, itu kan enggak ditampakkan. Ya kan? Binmun tadi kan banat. Lamul kalimah yang ditampakkan. Ya. Kalau akhwat ditambahkan ya, ketika dijamakan. Ukhtun akhwat. Ya, kaza ulatu walladhi sunqa ju'il ka'adri'atin fihi dha aydan qubil. Ya, dibaca dulu. Kaza. Kaza ulatu walladhi sunqa ju'il ka'adri'atin fihi dha aydan qubil. Kaza jarun wa majrurun fi mahalli rafin sabar muqaddam. Ulatu mubtada mansubun Alamatan asli al-fadatul zahir ala akhiri. Qad harbu tahqiq. Ju'il fi'lun madin mughayyir as-sigha. Wa na'ibu fa'ilihi dhamirun mustadir fihi taqdiruhu. Jawazan taqdiruhu. Jawazan taqdiruhu. Huwa ya'ud ila. Ya'ud ila ladhi. Walladhi ismun qad ju'il. Terus. Ka'adil a'adil jarun wa majrun wa ta'alibun si mahali rafin. Ya. Khabar yang muta'alib mahzuf, khabar li mubtada mahzuf. Takdirnya apa? Ya, zalika. Ya, zalika ka'inun ka'adri'at. Ya, itu yang mahzufnya ka'in. Terus fihi za'aibun qubil. Fihi jarun wa majrun wa ta'alibun. Ya, biqubil alati. Terus za za usul isyarah. Isyarah fi mahalli mubtada'un tsanin, mubtada yang kedua. Terus aidan. Aidan maf'ul mubtada' mansub. Ma'ana matnasbi al-khatab ghayr al-akhir. Ya, qubil. Qubil fi'lun madhi mughayyir as-sighah. Ya udila. Ya udila zah. Ya. Coba maknanya apa? Kada ulatu walladhi sunqa ju'il ka azri'atin fihi za'iban qubil. Demikian juga ulat di Irab dengan seperti Irab yang dijamakkan dengan alif dan ta. Ya. Dan ulat itu maksudnya apa? maksudnya mulhaq. Apa yang kurang dari syarat padanya? Ya, tidak ada bentuk mufradnya. Terus yang berikutnya, ini yang kedua ya. Yang pertama jamak muannats salim, yang kedua mulhaq. Yang berikutnya, dan jamak yang dijadikan isim. Ya. Berarti terus melakukan seperti jamak muannats. Ya. Ini takdir maknanya allazi qad ju'il isman. Ya, hadzal i'rab ya. Qubila fihi aidha. Wadhalika ka'azri'at, jadi jumlah ka'azri'at. Azri'at kan khobar bersama mubtadanya, itu sisipan saja, jumlah sisipan. Jadi maknanya alladhi qaju'il isman, isim ataupun jama' muannats salim yang telah dijadikan sebagai isim. Hadzal i'rab ya, qubila fi, i'rab ini pun sama ya, diterapkan padanya, diterima gitu. Seperti azri'at, nama satu tempat ya. Mufradnya apa? Zira kan. Ya, silakan, ada yang mau ditambahkan penjelasannya? Ya, azri'at ada berapa mazhab? Ya, tiga mazhab. Yang pertama azri'at, dan yang semisal azri'at. Ya, berarti, iya kan? Ya, itu apa? Jamak muannats salim yang dijadikan sebagai apa? Nama. Ya, nama. Ya, yang pertama ya, yurfa' bil dhamma wa yansab wa yansab wa yajar bi al kasrah. Terus yurfa' bil dhamma wa yansab wa yajar bil kasrah. Ya, wa yazalu minhu at-tanwin, dan dibuang darinya tanwin. Hadhihi azri'atu, ra'aytu azri'ati wa maratu bi azri'ati. Terus nah, kenapa ini alasannya nih dikasarin? Karena melihat. Ya. Kayak namanya berarti waru munsharif kan dia? Munsharif ya. Munsharif. Waru munsharif, munsharif, munsharif. Ya. Kenapa seperti ini perlakuannya? Pertama melihat dari sisi aslinya. Ya, alasan yang pertama aslinya. Ya. Ya, itu apa? Ya, ada. Ya. Melihat aslinya di tanwin ya, karena tanwin muqabalah. Terus yang kedua karena ada alam tentang ta'nis. Iya, ada alam yang ta'nis ya. Jadi dia dikasih tanwin karena melihat aslinya ya, merupakan tanwin muqabalah. Kemudian apa? Dibuang karena di situ ada illah alamiah dengan apa? Ta'nis. Ya, alamiah dan ta'nis. Kemudian yang kedua ya, dirofakkan dengan dhamma dan dinasabkan dan dijadikan dengan fathah. Ya. Terus seperti i'rabnya malayasa. Ya, wa yahdhafu minhu tanwin. I'rab seperti apa? I'rab malayasa. Iya. Karena tadi memandang apa? Alamiah dengan ta'nits. Ataupun iya betul. Yang berapa? Tiga ya. Tadi berapa mazhab? Apa? Yang lainnya? Yang tiganya apa? Ya tadi yang pertamanya dengan tanwin, ya kan? Yang kedua tanpa tanwin, yang ketiga seperti isim lain sorif, itu bahasanya azri'at, yang semisalnya dari nama-nama yang diambil dari muannats salim. Terus masih ada? Ya, syahid dari dari tiga mazhab. Ya. Apa itu? Tanawartu min azri'atin wa ahluha. Ya. Dia seriba adana dariha. Nadharun. Nadharun ali. Ya, di situ mana syahidnya? Min azri'at. Azri'at di mana azri'at datang? Dengan berapa riwayat? Tiga. Yang pertama dengan adri'atin, ya, jar dengan kasr dan tanwin. Terus adri'ati tanpa kasr. Kemudian yang ketiga adri'ata, ya, san. Kalau tadi yang saya maksud itu kenapa dia ditanwin adri'atin, ya, adri'atan, adri'atun, di Arab seperti apa? Manati salim. Padahal di situ ada dua illah, ya kan? Ada dua illah, yaitu apa? Alamiah dengan ta'nits. Jawabannya apa tadi? Iya, san. Iya. Tanwinnya tanwin muqabalah. Ya, san itu. Masih ada? Jadi jamak manati salim seperti manati salim. Tadi jamak ataupun nama yang diambil dari jamak manati salim ada tiga mazhab tadi yang disebutkan. Ya. Berikutnya wajurra bil fathati ma la yansarif ma lam yudaf aw yakub ba'da al radif. Ya. Allahumma ya. Wajurra fil amri mabniun ma la yansarif. Ya, ma la yansarif. Ya, dari jarro ya juru jurro ya. Terus ya, ya. Ma lain sarif. Ma asdariya. Ma ism mausul mabniun ala sukun fi mahal nasbin maf'ul bih. Betul enggak namanya masdariya? Ma ism mausul. Si mausul. Terus sebagai apa irabnya mabni ala sukun fi mahal nasbin maf'ul bih? Lain sarif. Lihat di situ ya, maknya itu masdariyah atau silah, ada aidnya enggak gitu ya? Kalau ada aidnya, semua usul. Ya la nafiyah. Yang sharif? Yang sharif mithlul mutawalliyun manfu'un wa qala ma tarahu yadu mabahrun ahli. Masukina il waqaf. Wa fa'lu damir musattir fi jawazan takdir huwa ya'udu ila ila ma ya. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah bi mafan bi rabbin. Fi'liya la mahalannya al-silah mausul. Aidnya mana? Aidnya kembali kepada isim mausul. Mahdhuf. Ya tadi tamir mustatir pada yang sharif. Mana yang sharif dua. Ya. Ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Ha. Ma masdariyah. Ma masdariyah? Harfiyah. Harfiyah, san. Lam. Lam hafuna. Yudhaf fi'l mudhari'un majzumun bilam alamati tajzim sukun. Iya, wa na'ibu fa'ili. Wa na'ibu fa'il dhamir mustatir fi jawazan takdir huwa. Ya'ud ila ma. Ma yang mana? Ma yang. Di sini ada dua ma. Ma yang mana? Al-awwal atsani, yang pertama. Enggak mungkin kembali pada ma yang kedua, kenapa? Hah? Kenapa? Karena nama masdariyah isim bukan? Isim bukan? Isim bukan? Ya huruf. Yang namanya dhamir gak bisa kembali kepada huruf. Terus masih ragu ya? Ya. Au. Arfa aktif. Ya. Ya, ma'tuf 'ala al-majzum mithluh wa 'alamat jazmihi as-sukun yanti as-sukun 'ala 'ala an-nun al-mahdhufah. Iya. Terus isimnya mana yaku? Yaku taqdiruhu huwa. Ya'ud ila ma'musul. Iya. Terus ba'da ba'da lara muta'alliqun bi mahdhufin fa'tariqu muta'alliq bi mahdhufin khabariyaku. Terus bahwa al al qusidina ya radif radif fi'lu madhi mabni 'ala fathi Ya, fa'iluhu dhamir mustatir fi wujuban. Iya. Wujuban. Hal huwa jawazan. Ya. Al jumlah al fi'liyah. Hal min. Ya. Sumpah mana ya? Bahwa juru bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al radif. Carkanlah. Oh, kasrohkanlah. Carkanlah isim al-jil yang sorry dengan fathah. Ya. Selama tidak ditolakkan dan tidak diikuti dengan al. Ya. Ini ma tadi masdariyah barfiyah. Kalau ditakdirkan menjadi masdar muawwal, apa jadinya? Ya, bisa. Muddata dawami adami alidhafah. Ya kan? Ditakdirkan seperti itu. Ya, silakan dijelaskan, disyarah. Ya, jarkanlah dengan fathah isim yang la yang sharif selama isim la yang sharif itu tidak diidhafahkan atau selama dia tidak datang setelah al. Ya, disyarah. Hukum asalnya irfan di dhamma. Poin sol di fathah. Wajar bil kasrah. Bikin bingung kita. Ya. Contohnya jaa Ahmad. Jaa Ahmad raaitu. Raaitu Ahmad. Terus mortu bi Ahmad. Ya, terus bagaimana? Kapan dia keluar dari asalnya? Inda udifat. Kalau inda inda idhafa atau idha idha udifa, ya? Fayujaru bil kasrah. Ya, kecuali kita idhafakan ataupun datang setelah lam, setelah apa? Al, setelah al maka dijarkan kembali dengan kasrah alias munsharif kembali. Yang dimaksud di sini ba'da al apa? Nih. Marartu birrajuli Ahmad atau Ahmadi? Ahmadi. Marartu birrajuli Ahmadi atau Ahmada? Yang mantap aja. Ahmadi. Mantap. Mantap. Marutu birajuli Ahmad atau Ahmadi. Ahmadi. Siapa yang tuju? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena datang setelah Betul enggak seperti ini pemahamannya? Hah? Ahmad atau Ahmada? Ahmada. Kenapa? Ahmad bukan Ahmadi padahal datang setelah al. Apa? Ya, tidak radif, tidak apa? Datang langsung. Ada pemisah antara al dengan isim yang lain syarif ini. Jadi marat birajuli Ahmada. Bagaimana kalau antum jawab tadi? Ini kan setelah al datangnya. Iya, ada pemisah antara al dengan isim lain syarif ini. Radif bonceng. Ismailah penting ke al darulah al. Terus masih ada. Ini jurro memungkinkan berapa sisi fiil? Mesti apa dia fiil amr saja atau mungkin fiil yang lain? Jurro. Bisa fi'il amr, bisa fi'il madhi mabni lil majhul, bisa jurra fi'il madhi, ya apa fi'il amr yang pertama berarti fi'il mustatir fi wujuban takdir anta, bisa juga apa fi'il madhi mabni lil majhul atau mughayyirus shighah, maka isim fa'ilnya apa di sini, masa isim naib fa'ilnya apa ma la yansarif, ya kan? Masih ada syarahnya. Alif lam yang dimaksud di sini al apa? Apakah hanya al al mu'arifah saja atau bagaimana? Al mausulah juga, terus al zaidah juga, semua al. Iya. Masih ada catatannya sedikit. Ya, lanjut. Ganti siapa? Paham ya jadi ya. Wajur bil fathati ma la yansarif ma lam yudhaf aw yakun ba'da al-radif. Kemudian waj'al li nahwi yaf'alani an-nun rafan wa tad'ina wa tas'aluna. Ya kalau masih kurang boleh. Masih kurang enggak? Mau nambah? Oh, masih nambah. Ya. Coba diulang kembali. Waj'al li nahwi yaf'alani an-nun. Apa yang menambah? Ya, dibaca dulu. Waj'alina fi fa'alani nun rafa'an wa tad'ina wa tas'aluna wa huwa alifu nabiyyin fi'al fi'lu amrin mabni 'ala sukun wa fa'iluhu dhamir musadir fihi wujub taqdiru anta inahwi jaru wa majrur muta'alliq bi ij'al wa nahwi mudaw ya'alani fi qasida lafzi mudaw ilayhi annuna maf'ulun bi mansub wa 'alamatu nasbi al-fathah wal alif lil itlaq. Ya. Rafa'an mansub ala nazil khafid wa tad'ina wa huwa harfu 'athfin tad'ina qutila lafzuhu ma'tuf ala yaf'alani wa tas'aluna wa huwa harfu 'athfin tas'aluna qutila lafzuhu ma'tuf ala yaf'alani aidan. Ya, jadi kalau seperti ini i'rabnya itu harakat apa muqaddarah ala nun lil hikayah gitu, karena hikayah. Ya, silakan dijelaskan. Wajjali nahwi fa'alani nun rafan wa tad'ina wa tas'aluna. Dan jadikanlah olehmu nun pada semisal yang fa'alani. Ketika rafa begitu pula tad'ina dan tas'aluna. Nah, belum pas terjemahnya. Ulangi. Nu rafan sebagai apa ya rabnya? Rafan. Mansur sebagai apa tadi? Ja'ala. Ja'ala butuh berapa maful buat ja'ala? Dua. Berarti maful yang pertamanya nun, yang keduanya rafan. Berarti terjemahnya apa? Jadikanlah nun pada semisal yaf'alani tad'ina dan tas'aluna rafan. Maksudnya apa? Alamat rafa. Di sini ada apa yang dibuang? Mudhaf yang dibuang. Raf'an maksudnya apa? Alamat ar-raf'a. Ada yang mahdhuf di situ. Raf'an maksudnya apa? Alamat ar-raf'a. Sehingga maknanya jadikanlah nun pada contoh yaf'alani tad'ina tas'alani sebagai tanda apa? Rafa. Ya, maful yang pertamanya nun, maful yang keduanya apa? Raf'an ala taqdiril mudhaf. Dengan menakdirkan mudhaf yaitu alamah. Ya, silakan dijelaskan. Ada syarahnya enggak yang perlu tambahkan? Apa yang dimaksud dengan yaf'alani ataupun tad'ina atau tasaluna? Yaf'alani qulu fil mudhari. Ya, qulu fil mudhari. Yattasil bihi. Yattasil bi akhirih. Aliful ta'dil. Aliful itsnain. Tad'ain. Tad'ain. Yang bil mudhari yang bersambungkan jamak muannats dan mudhari. Tasaluna. Tasaluna yang bil mudhari yang bersambungkan jamak. Ya, singkatnya bagaimana? Jadikanlah nun sebagai tanda dari rafa' pada af'alul khamsah. Alhamdulillah al-khamsah. Nah, itu kan. Kalau tanya apa itu alhamdulillah al-khamsah, ya tadi jawabannya. Sabil mudhari yang bersambung akhirnya dengan alif litsnain atau jamak ataupun ya al-mukhatabah. Masih ada yang mau tambahkan? Hah? Ada enggak? Yang lain barangkali ada yang mau menambahkan? Enggak ada. Dan kada lanjut wa hafuha lil jazbi wan nasbi simah kalam takuni li tarumi madlama. Ah, lagi wa hafuha lamul juhud ya, setelah kana ya, lam takun. Apa? Li tarumi fil mudhari' masuk di annas marah wujuban ba'da lam juhud. Iya. Terus wa alamatun nasbihi hatun. Iya. Mazlama Hasan. Apa? Jumlah masdar mad marah timali jarin bilang juhud. Iya. Wa jumlah takuni li tarumi mad lamah timali khabar. Itu mayarafun khabar. Khabar takuni. Khabar takuni, iya. Wa jumlah kalam takuni lam takuni lam jumlah. Jumlah apa? Timali lam takuni. Lam takuni. Iya. Maqulul qaul, san. Ya. Coba diterjemahkan wa hadzuha lil jazmi wan nasbi sima kalam takuni li tarumi madlama. Penggabungan pada nasab dan jar alamah sebagai tandanya. Wa hadzuha ha kemari mana ini? Nun. Enggak membuang nun ya. Lain membuang nun. Penggabungan pada nasab dan jar alamah tandanya. Wa hadzuha simatun lil jazmi wan nasbi gitu. Membuang nun adalah tanda jazm dan nasab. Tadi kan sebutkan lil jazmi wa ta'liq dan sima ya. Ya maka disebutkan dulu simanya. Hadzuha membuang nun adalah tanda bagi jazm dan nasab. Iya kan? Kan enak tuh. Kalau kita terjemahkan membuang nun adalah bagi jazm dan nasab tanda kan kurang enak. Tapi kalau kita pembuangan nun adalah tanda bagi jazm dan nasab kan enak. Wa ta'liq terakhir terjemahannya. Terus seperti ucapan aku sudah menyatakan untuk berbuat dolim. Aku? Mana akunya? Lam takuni anti litarumi mazlama. Engkau tidak bermaksud untuk berbuat zalim. Ya. Saya disyarah. Bagi syarahnya bagi. Ada enggak? Enggak ada. Ya, kalau enggak ada syarahnya yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada berarti dianggap cukup dari Bahaki ya. Yang lain ada enggak yang mau ngasih masukan atau menanyakan sesuatu tentang i'rabnya atau faedahnya? Hah? Enggak ada ya. Lanjut. Siapa yang masih belum? Masih ya, belum dua orang lagi, tiga apa ya? Umar belum, kemarin kan baru utang Umar. Asmi mu'talan min al-asma'i ma. Ini tekukannya sampai di sini nih, berarti tiga lagi. Tuh. Saya tekuk sini. Asmi mu'talan min al-asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarima. Asmi mu'talan min al-asma'i ma kal Mustafa wal Murtaqi makarim. Wa ulistinaq sami kilo aman wa khayal budamir mustaqir fihi jawadan takdiru anta mu'talan maf'ul sani muqaddam li maf'ul maf'ul awal min al-asma'i jar majrur muta'alliq bima al-ati ma ismu min al-asma' jar majrur muta'alliq bima al-mawsul al-ati. Hah? Muta'alliq itu biasa kepada fi'il atau yang mengandungi makna fi'il. Muta'alik bimahdhuf dia, hal gitu ya. Muta'alik bimahdhuf hal min ma. Muta'alik bimahdhuf hal min ma. Kainan itu. Terus alma isim mausul fi mahalli nasbin maf'ul tsani. Hah? Tadi maf'ulun tsani mu'talan. Ini mahalli nasbin maf'ul awal. Iya, maf'ulun awal. Terus kal Mustafa jar majrur muta'alik bimahdhuf silatil mausul. Ya, si jumlah silah. Silah. Wal murdaki wa muta'alik bimahdhuf silah ya, terus? Wal murdaki wa takdirnya apa? Kal Mustafa. Muta'alaknya. Halakawnihi dan asma'i. Halakawni dan asma'i. Walisam dan af'ali muta'alik. Hah? Tadi kan ma isim mausul ya. Kemudian jumlah silahnya apa? Syibu jumlah ya. Kal Mustafa. Berarti apa takdir muta'alaknya? Kain. Nah, kalau isim mausul muta'alaknya harus takdirkan berupa isim atau fi'il. Ala qawluhu mustaqarr. Fi'il harusnya. Maka al-mustaqarra kal-mustafa istaqarra takdirnya. Kalau isim mausul. Terus wal murtaqi ya. Makarima maf'ul al-murtaqi. Ya, wal murtaqi isim fa'il ya'mal 'amal al-fi'il yarfa'u al-fa'il wa yansibul maf'ul. Ya, fa'il mustatir makarimanya sebagai maf'ulnya. Sebagai maf'ulnya. Ya, bagaimana terjemahannya? Dan namakan apa-apa yang jadi isim-isim mutal seperti al-mustafa al-murtaqi makarim. Sammi, namailah mak dulu ya. Namailah isim-isim yang semisal al-Mustafa. Yang dimaksud dengan isim yang semisal al-Mustafa isim apa? Isim maksur. Isim maksur. Dan yang semisal al-Murtaqi ini maksud dengannya apa? Isim mankus. Berarti mana ya? Namailah isim-isim semisal isim maksur ataupun isim mankus dengan apa? Mu'tal. Iya, isim yang mu'tal. Ah, ada penjelasannya? Asyara ila al-murtaqi ila ma'akhiruhu ila ma'akhiruhu alifun nazimah al-murtaqi al-mustafa al-mustafa ya al-mustafa ya. Terus asyara ila al-murtaqi ila ma'akhiruhu asyara bil murtaqi ila ila ma'akhiruhu alif ila ma'akhiruhu alif. Ya, terus masih ada? Cukup. Yang lain? Ada yang belum faham? Wa sammi mu'talan minal asma'i maka al-mustafa wal murtaqi makarima. Mudah ya ini ya? Enggak ada yang lain? Ya, yang berikutnya. Fal awwalul i'rabu fihi quddira jami'uhu wa huwa alladhi qad qusira. Qad qusira. Ya, a'rib awalan thumma bayyin thaniyan ya. Fa'nya ya, maknanya ya. Fasababiyah, betul? Betul enggak? Fal awwalul i'rabu fihi quddira. Ya, maknanya ya, maknanya. Terus maka yang pertama gitu. Terus yaudila ya jumlah fi'il jumla min fi'il wa na'ibih lima rafin khobar mubtada al-tsani jumla min tarai tsani khobarih lima rafin mubtada lima khobarih min tarai al-awwal. Ya. Yajuz aidan an yakuna jamilu na'ibul fa'il min qudira. Ya, bisa dia sebagai apa? Taukid dari dhamir yang dapat qudira huwa. Boleh pula dia sebagai na'ibul fa'il. Terus wahwa ya huwa bahwa mubtada alladhi khabaru wa qad khabaru takdir usira bil madhi ngabi majrur wa man fa'il wa man mutaqdim tapi huwa yang wa'udu ila alladhi jumlah wal jumlah nama satu maksud silah alladhi ya wa la'id bamir ya mungkin ya dari maknanya tadi sebelumnya kan perintah sami ada fa masih nyambung ya sami mu'talan minal asma'i makal mustafa wal murtaqi makarima fal awal. Coba diterjemahkan. Fal awalul i'rabu fihi qudira jami'uhu wa huwa alladhi qad fusira. Yang pertama maksudnya apa? Mustafa. Pada contoh yang pertama yaitu al-Mustafa dan yang semisal itu dari sini si maksur maka i'rabnya apa? Ditakdirkan. Terus jami'uhu belum selesai itu. Ditakdirkan seluruhnya maksudnya apa? Ya. Baik ketika rafa, nasab ataupun jar, semua harokat i'rabnya muqaddarah. Terus yang itu disebut dengan isim maksur. San. Ada mau ditambahkan syarahnya? Di antara isim i'rab ada yang akhirnya alif lazimah. Yang seperti tadi al-Mustafa dia apa? Mu'rab. Tidak ada sebab bina padanya, mu'rab. Ya. Al-Mustafa. Terus masih ada? Cukup. Ya, setelahnya. Wa tsani manqusun wa nasbuhu dhahar wa raf'uhu yunakadha aidan yujar. Ya, terakhir. Wasani. Wasani mengkusun. Wahar fakim. Wasani mendadak marfu. Mengkusun khabar. Warafuhu dhahar. Wanasfuhu dhahar. Wahar fakim. Nasfuhu mendadak marfu. Walamadu rabihi. Adhamadu zahiratu ala asrihi. Wahu mudaf. Walha. Damiru mutasirun mabaniya. Alakani fi mahali. Jadi mudafun ilaih. Dhahar fi'l madhi fi'lun madhi mabniun ala fathi la mahalla lahu min al-i'rab fa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'ud ila manqus ya wa jumlatu min fi'l fa'il fi mahalli rafi'in khabar terus ورفعه واخر فاسم رفعه رفعه مبتدا مرفوع بالابتداء ولا مضر فيه جمعة الظاهرة على آخره وهو مضاف فالهاء ضمير متصل فيه ضمير متصل مبني على ضم في محل جر مضاف إليه ينوى فعل مضارع للمجهول مرفوع ولا مضر فيه جمعة الظاهرة على آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو كذا جار ومجرور متعلق في جر أيضا مفعول مطلق لفعل محذوف يجر فعل ونائب الفاعل فعل مضارع مرفوع ولا مضر فيه جمعة الظاهرة على آخره ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره هو. Ya, tapi sebelum itu jami'uhu tadi kita sebutkan dua sisi i'rab ya. Yang pertama dia sebagai taukid dari naibu fa'il pada qudira, yang kedua dia sebagai naibu fa'il, yang ketiga masih ada lagi terlewatkan. Apa sisi i'rabnya? Yang lain? Masih ingat? Dia sebagai apa? Taukid bagi i'rab. Boleh taukid bagi i'rab. Meskipun dipisahkan. Iya. Dengan khabar itu qadira, boleh. Iya. Kenapa? Karena ma'mul lil mu'akkad, lil mu'akkad. Karena dia ma'mul dari mu'akkad, bukan ajnabi. Ini seperti dalam ayat apa? Wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Wala yahzanna wa yardaina bima ataitahunna kulluhunna. Ya, silakan dijelaskan maknanya, kemudian disebutkan penjelasannya. Wasani mangkusun. Dan yang kedua maksudnya apa? Ada al-murtaqi, iya. Yang kedua itu al-murtaqi adalah isim mangkus. Mangkus itu ada di situ. Wasani mangkusun, terus ya ketika nasab tampak harokat nasabnya. Terus warabukuhin wa kadang iban jajal. Dan tanda rofaknya itu ditakdirkan. Demikian pula tanda jalnya. Ya, tanda rofaknya dan jalnya ditakdirkan. Kenapa? Alasannya kenapa? Ditakdirkan tanda rofaknya pada isim mankus. Tanda jalnya, tanda apa? Tanda jalnya juga as-siqol. Ya, as-siqol kan? Asyikol. Adapun pada isim maksur apa? Ta'azur, ya kan? Ada penjelasan tambahan? Definisi isim maksur. Ya. Alifun mu'rabu. Ya. Alladhi nasiruhu yakun lazimatun qablaha maksurah. Ya, san. Kemudian masih ada? Keluar dari isim adalah fi'il. Fi'il. Maka fi'il sebagai salah apa? Yarba atau ayarmi ini tidak disebut dengan apa? Tidak disebut dengan manqus. Kenapa? Karena dia bukan isim, tapi disebut dengan apa itu kayak seperti itu. Ya bni. Kemudian apa lagi? Yazni dan semisal itu disebut dengan apa? Mu'tal bil ya. Ya bukan isim. Fi'il yang mu'tal dengan ya. Masih ada? Ya. Di sini disebutkan fal awwalul i'rab. Mana mu'rabnya di sini? Ya, tadi pada definisi isim ya, sebutin mu'rab untuk mengeluarkan apa? Yang mabni. Apa misal-misal yang mabni itu? Allazi. Ya, tidak disebut dengan isim manqus. Kenapa? Karena dia mabni. Masih? Siapa yang bisa menyebutkan kenapa isim maksur disebut dengan maksur? Yang manqus disebut dengan manqus? Eh? Kalau maksur dari kata apa? Habis, iya kan? Dari habis. Maksuratun fil khiyam, mahbusatun fil khiyam. Kenapa disebut isim maksur dengan nama ini? Siapa yang bisa? Karena dia ditahan dari mad. Dari mad. Atau ditahan dari munculnya i'rab. Jangan lupa ya. Isim maksur disebut dengan isim maksur dari kata qasr itu bermakna habis. Seperti dalam ayat maksuratun fil khiyam. Memungkinkan karena satu dan dua alasan ini. Yang pertama karena ditahan dari madnya. Qasr Mustafa. Qasr dua harokat masuk qasr. Ya. Atau karena ditahan di situ apa? Munculnya harokat. Kemudian isim mankus disebut dengan isim mankus. Kenapa? Hah? Siapa yang masih ingat isim mankus? Apa? Ah, asalnya keras, coba. Bagus ya, ya. Apa alasan disebut isim mankus? Ya, Ki. Ya, tuhdhafu lamuhu ditanwin, ya. Lamnya dibuang ketika bersama tanwin. Qabil. Dibuang kan nakos, dikurangi itu. Satu hurufnya, lamul kalimahnya ketika tanwin. Ketika bersama alif, ada lamul kalimahnya al-qabil. Qabil. Ya. Ya, cukup ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.